Lela Karisma bakal ditemani oleh sederetan artis-artis terbaiknya. Ada Yesi Yesika, ada Aulia Mustika, ada Pipit Adelia, Imelda Monica, dan juga ada Siska Aulia. Ibu Siti Mudrikah, terima kasih.